Seorang berniat berkorban tetapi membeli hewan kurbannya pada satu hari sebelum Idul Adha. Kapan dia mulai menjaga kuku dan rambutnya? Maksudnya untuk supaya tidak dipotong. Ya, kapan dia memiliki dan berniat untuk berkorban? Kalau dia punya punya hewan tapi tidak niat berkorban, tidak disyaratkan dia untuk menjaga kuku ataupun rambutnya. Ya, jadi memiliki dan berniat sekaligus untuk berkorban. Ya. Apa hukumnya memakan makanan dari acara-acara bid'ah? Hukum asalnya, selama makanan tersebut makanan yang halal dan bukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah SWT, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, maka hukum asalnya halal, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dia ditanya tentang makanan, jadi makanan orang-orang Persia, Aidun Nairuz, jadi yang dimakan di hari rayanya orang-orang nenek moyangnya orang Iran itu, Aidun Nairuz namanya. Ada hari rayanya mereka, bukan bid'ah lagi sudah. Jadi rayanya para penyembah-penyembah api itu. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kulu min thimariha wa la ta'kulu min luhumiha." Ya. Kalian boleh makan dari makanan yang bukan yang harus disembelih, ya, bukan daging-dagingan, ya, nasi lain sebagainya. Boleh-boleh saja, tapi jangan makan sembelihan mereka. Kenapa? Karena orang Persia musyrikin. Ya kan? Orang-orang Iran, ya, sampai sekarang juga musyrikin. Ya. Lebih parah musyriknya malah. Ya. Karena berlabel Islam. Ya. Ngakunya muslim, padahal sama sekali bukan Islam. Nah, ini musyrikin. Ya. Ya. Tapi di situ dirinci oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hukum asalnya. Kaitannya tentang maslahat dan mudharat ini permasalahan yang luas. Ya. Artinya apa? Artinya nanti pertimbangannya bagaimana nanti kalau dikira kita menyetujui dan meridhoi acara bid'ahnya mereka, ini lain lagi. Ini pembahasan yang luas. Ini tergantung kepada situasi dan kondisi kalau seperti itu. Tapi hukum asalnya, ketika ditanya hukum asal makanan seperti apa, ini. Tapi kalau nanti bagaimana kalau sekiranya di... Nah itu lain lagi nanti permasalahannya. Iya. Masalah nanti dikira ridho dan lain sebagainya, ini hukumnya permasalahan lain lagi. Kalau sekiranya ada efek-efek seperti itu dan madaratnya mutahakkakah, iya, madaratnya itu hampir bisa dipastikan, maka ya jangan. Ini kan lain lagi. Paham ini? Ketika ditanya tentang hukum asal, ketika berbicara tentang hukum asal, lain. Iya. Iya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, ini al-asal al-bara'atul asliyah. Jadi hukum asalnya terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya. Apa kepiting boleh dimakan? Boleh sekali, selama tidak memadorotkan. Asal jangan langsung ditelen capitnya aja. Iya. Boleh insya Allah, kecuali mungkin pertimbangan dokter misalnya, karena katanya kepiting kolesterolnya tinggi, sementara ini si bapak sudah stroke, ya. Nah, ini jangan ngotot, wah kan mana dalilnya halal. Iya, tapi ada Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Nah, jangan kalian bunuh diri, iya. Membunuh diri-diri kalian, Allah SWT sangat sayang kepada kalian. Ya, artinya memang tidak ada, ya, tidak ada, tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis kepiting itu haram. Tapi kalau hampir bisa dipastikan, ya, apalagi sekarang tuh semakin canggih kedokteran, ya, hampir bisa dipastikan ini akan memadorotkan terhadap kesehatannya dan apalagi bisa berujung kepada kematian, ya jangan coba-cobalah. Ya, jangan coba-cobalah. Ya. Ini permasalahannya lain, tapi hukum asalnya makan kepiting halal-halal saja. Baik. Insyaallah kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.